Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Usul Salasah sampai kepada wa anwa'ul ibadah, ya, macam-macam ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan setelah sebelumnya menyebutkan tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah, tentang bahwa yang berhak diibadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampaikan, atau kita ulang lagi definisi ibadah. Ada dua definisi tentang arti ibadah. Yang pertama dan yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al zahiran wa batinan. Ibadah itu nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dari ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Ini definisi ini untuk takrib saja, untuk mendekatkan, karena berarti definisi itu menyoroti macam-macam amalan ibadahnya. Definisi lebih ke apa sih amalan yang dianggap ibadah itu, bukan definisi ibadahnya itu sendiri sebenarnya, bukan arti kata ibadah itu, tapi amalan-amalan apa yang termasuk kategori amalan ibadah. Definisi ini ke situ. Dan ini yang sering. Adapun definisi makna ibadah itu sendiri, maknanya adalah sebagaimana lafalnya ibadah dari kata abad, rendah. Kita pernah sampaikan tariqun mu'abbad, orang Arab mengatakan jalan yang dikatakan mu'abbad, yang direndah karena sering dilewati. Nah itu. Sering terinjak-injak, sering terhina. Itu tariqun mu'abbad. Lah ibadah secara maknanya ya ibadah itu yang menghamba, yang diawali tentunya dengan ketundukan hati. Ya kan, hati itu tunduk, yang diiringi dengan berbagai macam amalan lain, khauf, mahabbah, ya, roja, menghamba, itulah ibadah. Definisi yang sering disebut adalah tadi itu berbicara tentang amalan-amalan yang kategorinya itu amalan ibadah. Dan ini sama-sama penting untuk kemudian nanti kita akan mengetahui, menilai sebuah perkara yang konsekuensinya ketika amal yang termasuk ibadah, berarti ia hanya boleh diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu. Kami menyebutkan di sini macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, mislul Islam secara umum. Islam itu ibadah secara umum. Itu bentuk penghambaan, bahkan Islam itu maknanya adalah apa? Istislam. Iya, maknanya adalah berserah diri. Itulah menghamba. Islam. Seorang mau Islam berarti dia mau menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Maka ingat definisi Islam, Islam wa al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitaat wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bagaimana nanti akan disebutkan, Islam itu tunduk kepada Allah dengan tauhid, yaitu dengan memberikan penghambaannya kepada Allah, mentaati benar-benar mau mentaati perintah-perintah Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Itulah Islam. Secara umum Islam itu bentuk ibadah, bentuk penghambaan. Begitu juga wal iman, iman, wal ihsan, secara umum itu juga ibadah. Kita mau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, itu bentuk penghambaan, bentuk ibadah namanya. Wal ihsan, begitu juga ihsan. Wa minhu ad-du'a, di antaranya lagi adalah ad-du'a, doa. Itu ibadah, nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Wal khauf, dan juga rasa takut. Nanti akan dibahas beserta dalil-dalilnya. Wa roja, dan ar-roja, mengharap. Wa tawakkul, dan tawakal. Ini jenis-jenis ibadah. Yang ini amalan hati, khauf, roja, tawakal, amalan hati, ibadah hati. Wa rohbah, begitu juga rasa rohbah, mengharap, sama dengan suka, mencintai, menginginkan. Wa rohbah, takut. Wal khusyuk, begitu juga khusyuk. Wal khasyah, juga artinya takut. Wal inabah, kembali, taubat. Wal isti'anah, isti'anah, minta pertolongan. Wal isti'adah, isti'adah, seperti kata ta'awud, minta perlindungan. Wal istighosah, istighosah, minta diselamatkan dari keadaan yang sangat sulit, istighosah. Wadzabhu, dan menyembelih. Wanadru, dan nadar. Waghairu dzalik, dan yang selainnya. Min anwa'il ibadati, dari macam-macam ibadah. Allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Seluruh jenis amalan tadi, semuanya itu kulluhalillahi ta'ala. Semuanya itu hanya boleh diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, dibangun untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka janganlah kalian berlafalnya dengan kata da'ayad'u, janganlah kalian berdoa, yang ini maknanya umum, ibadah secara umum, memang sering disebut dengan kata doa. Karena doa itu inti ibadah sebagaimana nanti. Janganlah kalian berdoa, artinya janganlah kalian beribadah bersamaan dengan beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Dalil. Jadi keumuman ayat ini untuk menunjukkan dalilnya larangan beribadah kepada Allah secara umum, seluruh macam ibadah. Faman sorofa, sebagaimana nanti akan disebutkan, karena memang seringnya disebut dalam Al-Quran, doa yang dimaksud itu bukan hanya doa yang minta itu, tapi secara umum seluruh ibadah. Nah, karena ada yang mengatakan seluruh ibadah itu doa kandungannya. Nah, sehingga beliau berdalil dengan ini untuk menunjukkan bahwasanya seluruh macam ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sorofa, maka siapa saja yang memberikan, memalingkan, minha, dari macam-macam ibadah tadi, syai'an, sedikit saja, satu saja, misalnya dari jenis-jenis macam-macam ibadah tadi, diberikan li ghairillah, diberikan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik. Musyrik itu ya kafir. Sama. Ketika dikatakan dia musyrik, berarti dia kafir. Karena musyrik artinya mensekutukan Allah, artinya menduakan Allah, artinya menganggap di sana ada selain Allah yang juga diibadahi. Dia beribadah Allah juga beribadah kepada selain Allah, itu musyrik, mensekutukan Allah. Orang musyrik ya kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, Fa innama hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun almu'minun. Ayat 117. Barang siapa berdoa, umum bukan hanya doa, kembali ke tadi, barang siapa yang beribadah bersamaan dengan beribadah, berdoa, beribadah kepada Allah, juga kepada ilahan akhor, kepada sesembahan yang lain, la burhana lahu bi, yang tidak ada bukti yang membenarkan tidakan itu. Ini sifat kasifah, yang memang seluruh beribadah kepada selain Allah, seluruh kesyirikan itu memang enggak ada bukti yang kuat yang untuk membenarkan itu. Maka hisabnya nanti di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ini yang dibicarakan tadi, syirik kan. Di ujungnya Allah mengatakan orang-orang yang kafir tidak akan beruntung. Berarti musyrik itu ya kafir. Walaupun secara bahasa mungkin beda. Musyrik artinya orang yang mensekutukan Allah, orang yang menganggap di sana ada selain Allah juga berhak diberi ibadah, atau bahkan dia memberikan peribadatan kepada selain Allah juga. Kalau kafir secara bahasa artinya kufur, menutup, sehingga menutup diri dari keimanan, sampai kepada dia perkara, dalil-dalil, ayat, hujah yang mestinya dia harus beriman dengannya, tapi dia gak mau, menutup diri, kayaknya kafir. Orangnya disebut kafir. Di sini secara syariat orang musyrik itu hukumi kafir, hukumi kafir, gak ada bedanya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu, kalau muh itu otaknya ibadah. Tapi redaksi ini dengan riwayat seperti ini tidak sahih. Diriwayatkan oleh para ulama, yang riwayat yang sahih adalah dengan redaksi ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Ini untuk menguatkan tadi. Kok ayatnya dengan kata-kata doa, tapi kok berdalil dengan itu untuk menunjukkan ibadah secara umum? Iya, karena yang dalam hadis mengatakan doa itulah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu memang inti ibadah. Sama ketika Rasulullah bersabda al-hajju arafah, sama susunannya, sama al-hajju arafah. Haji itu arafah. Padahal amalan haji bukan hanya di Arafah. Karena berarti menunjukkan itu inti amalan haji, rukun yang termasuk yang utama dalam haji, yaitu wukuf di Arafah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu perkara yang inti, atau bahkan seluruh ibadah itu isinya adalah doa. Wa dalilu qaulu ta'ala, tambah lagi dikuatkan dalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan ud'uni, pakai kata ud'uni, apa artinya? Berdoalah kepadaku, berdoalah kepada ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka akan kukabulkan, kata Allah. Allah berjanji. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Padahal yang tadi yang dibilang apa? Doa. Iya kan? Yang diperintahkan oleh Allah itu doa. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang sombong yang tidak mau beribadah kepadaku, yang diomongkan ini apa? Doa. Iya kan? Itu saya dukhuluna jahannam adakhirin, akan masuk jahannam dalam keadaan ini. Berarti ya memang doa itu ya ibadah, ibadah itu ya doa. Sehingga maksudnya doa itu ada dua macam, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah artinya ketika kita meminta, doa yang meminta itu doa masalah. Kita berdoa, meminta, ya Allah minta ini, itu berdoa. Dan itu juga ibadah. Atau doa ibadah secara umum seluruh ibadah itu doa. Karena terkandung, mengapa? Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah itu pasti ada doa, ada yang diharap. Seakan artinya mau kabulkanlah ibadah ini, ya. Diterima coba dengan ini aku diselamatkan dari neraka, kan gitu. Ada kandungan doanya dalam setiap ibadah. Maka mau dibolak-balik benar, doa itu ibadah, ya ibadah itu ya doa. Ini beliau bawakan untuk mendalil kalau ada yang menyanggah dalil. Jadi sehingga ketika antum menyebutkan mana dalil, ketika sudah pasti nanti akan disebutkan. Ketika sudah pasti ini amalan ibadah, sholat, nazar, isti'anah, khauf, roja, ini ibadah. Kalau sudah tahu ini ibadah, maka jangan diberikan kecuali kepada Allah. Dalilnya mana? Kalau berdoa kepada selain Allah itu syirik, dilarang. Dalilnya mana? Kalau bernazar kepada selain Allah itu dilarang. Nazar itu hanya untuk Allah, karena itu bilang. Dalilnya mana? Semua perkara ini bisa kamu dalili dengan ayat tadi. Wa annal masajidalillah falatad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa. Loh, kan ayatnya bilang berdoa. Kok kamu bisa mendalili dengan secara umum seluruh ibadah? Ini tadinya tadi. Doa itu ibadah, ya ibadah itu doa. Enggak bisa dipisahkan doa dengan ibadah. Dan ayat-ayat Al-Qur'an sering menyebutkan doa yang dimaksud adalah ibadah secara umum. Antum bawakan ayat tadi, Ghafir ayat 60. Allah berfirman, berkata Rabb kalian, "Ud'uni." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, yang dimaksud adalah doa tadi. Jadi memang sering dipakai untuk berganti-gantian, kadang pakai doa yang dimaksud ibadah, pakai kata ibadah yang dimaksud doa. Wadali doa. Sehingga jelas, kalau doa lebih jelas lagi, doa itu ibadah. Ketika seorang, sehingga dengan ini, ketika sudah tahu bahwa doa ini ibadah, maka tadi definisinya, apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kok tahu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Diperintahkan oleh Allah. Dipuji yang melakukannya. Berdoa ini diperintahkan. Berarti ini suatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti ini ibadah. Sampai Allah memerintahkan. Berarti ini ibadah. Kalau sudah tahu ini ibadah, berarti hanya boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, berarti itu perbuatan syirik. Pelakunya musyrik. Musyrik itu sama dengan kafir. Nah, gitu ringkasnya. Ya kan gitu. Wa dalil khauf. Selanjutnya, dalil khauf qaulu ta'ala. Dalil bahwa al-khauf, khauf biasanya dengan rasa takut, itu adalah ibadah. Maksudnya dalil bahwa khauf itu ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jenis ibadah yang merupakan amalan hati, yaitu rasa takut. Buktinya Allah berfirman, "Fala takhafuhum." Janganlah kalian takut kepada mereka. Orang musyrik, musuh-musuh Allah, orang kafir. Wa khafuni, Allah memerintahkan, dan takutlah kepadaku. Ada perintah untuk takut kepada Allah. Karena ini perintahkan oleh Allah, berarti ini perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti ini ibadah. Sehingga ketika ini ibadah, ya, berarti hanya boleh diberikan kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang beriman, surah Ali Imran ayat 175. Sehingga pertanyaannya, apakah setiap takut itu ibadah? Ya ternyata enggak. Kan gitu. Ternyata enggak. Berarti sama dengan doa tadi. Doa itu artinya meminta, memohon, meminta. Meminta sesuatu yang bisa melakukan sesuatu itu hanya Allah. Kok dia meminta kepada selain Allah? Berarti dia meminta, berdoa, mohon sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Berarti dia memberikan ibadah. Doa yang ibadah itu doa itu, ya, meminta selamat dari azab neraka, itu kan hanya Allah. Kalau ada seorang meminta masuk surga, diberikan syafaat, minta rezeki kepada selain Allah, jelas dia meminta sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah penghambaan. Tapi kalau seorang meminta sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang dan itu orang itu ada di depannya, hidup, ya, itu menunjukkan memang bukan penghambaan. Misalnya minta uang, seorang anak minta uang kepada bapaknya, "Pak, minta uang." Wah, syirik itu. Minta kepada saya. Ya enggak. Di situ benar-benar enggak ada penghambaan, ya. Paham kan? Karena memang itu ya di depan-depan dia. Memang dia tahu memang bapaknya suka ngasih uang, memang bisa ngambil uang. Enggak ada keyakinan-keyakinan tertentu, ya. Enggak ada keyakinan terhadap yang gaib. Paham kan bedanya yang ibadah dengan yang enggak? Lah kalau seseorang sudah minta kepada nabi, kepada wali, wah syekh, dalam keadaan wali itu sudah mati, hidup saja dia enggak bisa ngasih, "Selamatkanlah aku dari azab neraka." Cobalah ya, memohon benar-benar sampai dia memohon, "Ya syekh, tolonglah aku, ini sedang kesulitan." Ini sekedar minta yang sekedar itu atau ada keyakinan? Berarti kan karena ada keyakinan-keyakinan tertentu yang mereka, nah itulah menghamba namanya. Itulah berdoa. Ya, ringkasnya berdoa kepada, meminta, doa ini artinya meminta. Berdoa, meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak dimiliki kemampuannya kecuali oleh Allah. Atau dimiliki oleh manusia tapi ketika masih hidup, kalau sudah mati enggak mungkin bisa ngasih. Berdoa benar-benar minta. Kalau wali itu masih hidup mungkin bisa nolong dia, ya, untuk misalnya mengusir orang yang jahat yang ini. Dia masih hidup, tolong, ya kan? Kita tolong aku diganggu oleh orang ini. Iya bisa dia. Tapi ketika dia mati, ya nggak mungkin bisa. Akhirnya dia meminta, "Ya Syekh, ini tolonglah aku." Ini sudah permintaan kepada yang gaib, yang kepada selain Allah justru. Inilah yang dimaksud syirik. Sama dengan khauf. Khauf ini yang dimaksud. Rasa takut. Sehingga takut yang bagaimana yang dimaksud? Istilah para ulama, khaufus sir. Takut sir. Takut yang memang tertentu. Sir itu kan artinya rahasia. Maksudnya, gambarkannya gini. Ada seseorang, dia berguru kepada syekhnya. Tariqah sufi itu. Dia sangat kagum dengan karomah-karomah syekhnya. Kesaktian syekhnya. Dan macam-macam dia. Kemudian misalnya ini syekhnya di negeri jauh atau mungkin bahkan dah mati berapa tahun yang lalu. Dia merantau atau kemana pergi. Dia akan melakukan maksiat. Tiba-tiba pengen minuman keras. Dia ingat syekhnya. Rasa takut datang. Ini bisa bahaya ini. Akhirnya dia enggak jadi minum minuman keras. Karena rasa takut kepada syekhnya. Ini takut apa ini? Syekhnya enggak ada di depan dia. Ya, seandainya masih hidup pun dia enggak tahu karena dia di negeri jauh. Bahkan ini sekarang dia sudah mati. Tapi kok dia memiliki rasa takut? Dia enggak jadi minum-minuman keras tadi karena takutnya kepada keagungan syekhnya itu. Syirik. Ini khauf sir. Khauf yang seperti ini mestinya hanya diberikan kepada Allah. Karena hanya Allah yang melihat setiap kegiatan kita, isi hati kita. Hanya Allah yang tahu. Pantas kalau kita takut kepada Allah. Rasa takut yang seperti ini kalau kepada Allah ini ibadah. Ibadah yang bagus. Sehingga ketika seorang enggak jadi minum-minuman keras, memabukkan, dia karena takut kepada Allah pas ingat Allah enggak suka seperti ini, Allah akan murka ini, masya Allah gimana, pas enggak jadi. Ini ibadah yang besar. Khauf, ibadah yang agung di sisi Allah, rasa takut kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, ini syirik-syirik besar. Lebih ringan dosanya ketika dia jadi minum-minuman keras tadi. Iya kan? Lebih ringan, itu hanya dosa besar. Kalau yang ini justru enggak jadi minum, tapi karena rasa takut kepada syekh yang sudah mati, khauf sir, justru ini kesyirikan, syirik besar. Penting ilmu. Kadang orang menggiring untuk bertobat, tapi hanya karena ya orang-orang yang masuk ke tarekat sufi segan-segan sama syekhnya karena karomah ini. Jadi lepas dari berbagai macam kemaksiatan, tapi justru dia terjatuh dalam kesyirikan. Nah, seperti itu. Itu makna khauf ibadah. Kalau khauf yang di bawah itu, yang bukan itu, ya bukan ibadah. Khauf tabii. Yang memang wajar tabiat manusia itu akan takut. Ya. Orang apalagi misalnya dia kecil badannya, kurus, dia pun gak bisa kelahi, tiba-tiba dihadang oleh orang di jalan, dihadang dua orang, sudah badannya besar-besar, bawa senjata tajam, ya wajar lah kalau dia takut. Wah, aku gak takut kayak itu, syirik takut seperti itu. Itu bukan itu, itu karena ya, takut dengan benda yang nyata di depan dia. Memang dia bisa menghitung diri ini kalah, pasti aku gak ada apa-apanya, pasti sakit sekali mati dah aku ya. Takut, wajar. Takut seperti ini dimiliki oleh setiap orang, setiap orang yang normal. Nabi Musa saja di ada rasa takut ini ketika dia harus lari dari kejahatannya Fir'aun, khaifan yatarakab, takut ketika dia gak sengaja bunuh orang itu, dia lari takut, dikatakan oleh apa? Khaifan, dalam keadaan takut. Normal takut seperti ini. Tabii. Tapi kalau yang sampai tadi itu, kalau jelas yang tadi syirik, atau ada jenis takut lagi, takut takut sekedar ya. Karena setan diantaranya cara dia menghalau dari al-haq, innama dzalika syaitanu yukhawwifu awliya, menakut-nakuti. Jadi takut, takut yang sebenarnya tabii, tapi kemudian sekedar menjadi takut apa? Takut karena khayalan, takut memang penakut. Maksudnya gini, ini juga ada hukum tersendiri. Orang mau melaksanakan syariat, mau menegakkan tauhid, dia mau meninggalkan beribadah kepada ini, dah terkenal, dah tahu, wah ini takut nih kalau aku nampak ini nanti aku dimusuhi orang. Nah, saya takut yang tercela juga. Maka ayat ini justru ke situ, jangan kalian takut kepada musuh-musuh Allah itu, orang-orang kafir. Takutlah hanya kepada Allah. Menyampaikan al-haq, Allah takut nanti bahaya gak, nanti aku dimusuhi, nanti begini-begini. Tidak ada seluruh perkara syariat pasti ada musuhnya, gak ada yang kemudian gak ada rasa takutnya. Ya itu adalah bagian dari ujian. Maka yang dihitung adalah memang yang real ketika dikatakan uzur. Sebagai nanti akan dibahas dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ada seseorang mau mengingkari kemungkaran dengan lisan. Sebenarnya dia mampu dengan lisannya bisa jelaskan, tapi takut nanti aku dikucilkan. Cuma takutnya itu khayalan, bukan sesuatu yang memang real. Kecuali memang nyata, ini pokoknya di situ tuh preman semua nih. Jangankan negur, cuma aku bisa dipukul-pukul, bisa mati aku, bisa keluarga aku. Dia kalau memang nyata atau dugaan besar seperti itu, wajar dia takut, nggak berani ngomong lah aku. Nah, tapi kalau cuma ya paling tetangga pun yang cuma nggak negur, setelah itu apa lewat nggak disapa, itu nggak dihitung, bukan uzur untuk menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, bukan uzur. Sama ketika mereka dulu berjihad, ya ada rasa takutnya, tapi takut yang seperti harus dilawan. Lain kalau memang nyata, bahkan dalam jihad itu, karena ketika sudah jihad, ukurannya yang dibenarkan, ukurannya seorang muslim itu menghadapi dua orang kafir. satu ukuran. Jadi kalau dapat dua orang itu belum berhak dia lari. Kalau tiga baru boleh lari. Boleh dimaklumi, tapi kalau baru dua belum. Nah, seperti itu. Jadi rasa takut, kembali ke tadi yang dimaksud ibadah yang pertama tadi, khaufus sir. Ini kalau diberikan kepada selain Allah, syirik, syirik besar, ya, bukan syirik kecil, syirik besar. Menggugurkan seluruh amalan kalau meninggal masih dalam keadaan seperti itu, kekal di neraka. Wa dalilur raja. Selanjutnya, sifat amalan hati ar-raja. Ar-raja qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharap, ini syahidnya, berharap untuk berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Rabbnya, kepada siapapun juga. Jadi ada dalil ujian bagi orang yang berharap kepada Allah. Jadi berharap di antara jenis ibadah amalan hati adalah berharap, mengharap rahmat Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap kepada Allah. Itu ibadah, ibadah yang besar. Jadi ketika ingat ini, seorang mukmin akan dalam kondisi apapun senang. Ketika dia tertimpa kesulitan, kemudian dia mengharap rahmat Allah, jalan keluar dari Allah, itu dia sedang beribadah. Ibadah yang agung, ibadah hati. Dia ditimpa kesulitan, entah dari sisi ekonomi, sisi itu sulit lepas dari berbagai tuntutan ini, itu, ini, macam-macam kesulitan dalam hidupnya, tapi hatinya berharap kepada Allah ada jalan keluar dengan dia mengamalkan untuk tetap bertakwa, sebab-sebab yang boleh, dan hatinya terus mengharap jalan keluar dari Allah, berharap, itu ibadah besar, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka dan Allah mencintai itu. Dan inilah dia fungsi Allah memberikan ujian seperti itu. Karena kalau enggak seperti itu, kadang orang enggak berharap. Ya orang hidupnya tentram terus, terpenuhi terus, dia merasa enggak perlu berharap. Orang dah dapat, orang dah enak. Maka diuji dengan seperti ini, supaya manusia itu berbagai macam jenis ibadah ada pada dirinya. Di antara hikmah Allah memberikan berbagai macam jenis ibadah. Karena yang sebagaimana sering disampaikan, maksud Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Maksudnya itu, dalam setiap apapun, bagaimana manusia itu tetap menghamba kepada Allah. Ketika dia dosa, ya dia menghamba dengan tobat, takut. Rasa takutnya toh itu sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Dia mau melakukan atau sudah terjatuh dalam dosa besar, kemudian terliputi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan mendorong dia untuk tobat, dan sekedar rasa takutnya itu sudah merupakan ibadah yang akan dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia punya rasa takut yang seperti itu kepada selain Allah adalah syirik. Begitu juga ar-raja, mengharap, berharap jalan keluar dari Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap nanti berjumpa dengan Allah, itu ibadah yang besar. Karena ketika dia beribadah, karena ketika dia mengharap kepada selain Allah, dia syirik. Dan itu syirik besar. Gak nampak. Dia mengharap dengan barokahnya, karomahnya Syekh Fulan, karena dia sudah minum dari air yang dari bekas cucian wudhunya Syekh itu. Dia sudah sowan ke kuburannya, sudah memberikan nazar ini itu, dia sangat berharap sebab itu dia bisa selesai urusannya, bisa lepas dari jeratan-jeratan macam-macam hutang tuntutannya. Ketika itu dia syirik besar. Ini. Wa dalilu tawakal. Selanjutnya dalil bahwa tawakal itu ibadah. Tawakal itu hati itu benar-benar bersandar. Dan itu juga bagian dari amalan ibadah hati. Adalah qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali afan, kembali sebelum tadi, yang berharap sama ketika itu berharap kepada selain Allah tapi dalam perkara yang memang orang itu bisa dan orang itu masih hidup, syirik atau enggak? Iya enggak. Diharapkan nanti ikhwan bisa datang jam 5. Wah, syirik itu berharap kepada enggak. Iya kan? Ya memang dia bisa datang. Itu wajar. Seperti itu. Berharap yang sebagaimana tadi. Tawakal, dalil tawakal adalah qaulu ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah maka hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang yang beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang mencukupinya. At-Talaq ayat 3. Tawakal, Ibnu Rajab Al-Hambali mendefinisikan tawakal adalah sidku i'timadil qalb. Jujurnya bersandarnya hati kepada Allah, fijal bil manafi, untuk menarik, mengharap datangnya manfaat, atau daf'il madhur, menolak kemadhuratan. Kalau ini enggak ada perinciannya, tawakal karena bersandarnya hati itu hanya kepada Allah. Enggak bisa kepada selain Allah. Iya kan? Kita minta tolong kepada dokter untuk menyembuhkan sakit kita. Tawakalnya kepada Allah. Sandaran hati yang nanti bisa menyembuhkan itu Allah. Kita ke dokter itu melaksanakan sebab yang juga diperintahkan. Tadawau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berobatlah, baik. Begitu juga dengan sebab-sebab yang lain. Seorang mencari sebab, menjalankan sebab untuk mendapatkan rezeki dengan berdagang, dengan bercocok tanam, dan yang lain dari sebab-sebab yang halal. Kemudian hatinya bersandar kepada Allah. Itulah tawakal. Dan ini benar-benar gak ada rinciannya, karena ini sifatnya sudah benar-benar kuatnya, kesungguhannya bersandar hati kepada Allah. Ini kalau diberikan kepada selain Allah, jelas syirik, dan syiriknya syirik besar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan oleh sebagian ulama, tawakal ini penting, banyak dari kita yang padahal para ulama tawakal itu sebab terbesar untuk tercapainya keinginan. Kalau misalnya rezeki, sebab terbesar mendapatkan rezeki di antaranya setelah takwa adalah tawakal. Karena Allah benar-benar menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Pada prakteknya memang banyak orang belum bertawakal. Karena yang namanya tawakal tadi benar-benar bersandar hati kepada Allah, sehingga dia tidak menoleh sedikit pun kepada sebab ketika dia sudah melakukan sebab. Nah, ini yang kadang enggak tawakal. Ya. Dia melakukan sebab ini. Tapi dia nanti juga bersandar kepada sebabnya. Ini pasti sukses karena aku udah ini. Mau bisnis nih, mau jual ini. Hitung-hitungannya udah mantap nih. Ini modalnya ada ini. Waktunya ini tepat, ini, nah ini insya Allah goal ini. Nah, dia itu masih ingat, masih terkait dengan sebab yang dia lakukan tadi. Dia belum tawakal. Mestinya ya dia lakukan sebab, udah lakukan ini. Setelah itu hatinya sudah ke Allah. Itulah tawakal. Dan Allah berjanji, orang yang benar-benar bertawakal, Allah akan mencukupinya. Dan ini yang mestinya, inilah manfaat kita belajar akidah tauhid. Apa sih maknanya? Katanya engkau menjadi orang yang mengikuti dakwah tauhid, ya, yang hanya mengesakan Allah, beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika harus meninggalkan perkara yang haram dalam cari rezeki, dalam keadaan kau sudah banyak tahu ayat-ayat bahwa hadis rezeki itu sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, sudah ditentukan jatahnya dan seterusnya. Ya, orang belum mati kalau belum habis jatah rezekinya. Tapi mengapa meninggalkan sesuatu yang haram masih takut? Tawakal. Wah, kalau aku meninggalkan ini nanti bagaimana? Bagaimana ini? Ungkapan lain orang bilang, mau sih aku meninggalkan ini, tapi nanti kalau sudah ada yang usaha yang jalan yang ini. Nawar dia sama Allah. Kalau orang semuanya gitu, semua orang bisa. Pelacur pun gitu. Atau tanya pelacur. Maksudnya, orang yang melakukan dosa besar dalam usahanya untuk mencari uang, kalau ditanya dia, mau gak sih? Ya mau sih, cuma kan gak ada kerjaan yang ini. Ini ya kan? Ini untuk mencari ini. Kalau aku meninggalkan ini, asal ada kejaran yang lain, aku mau. Kan gitu sebenarnya. Iya kan? Jadi yang diinginkan oleh Allah adalah kita ini tawakal. Jadi sebenarnya kamu bertakwa dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah diiringi dengan tawakal, Allah akan jadikan jalan keluar. Jangan kau nawar dulu, aku kasih ini baru aku mau bertakwa. Aku, ya Allah, coba kasih aku pekerjaan yang bagus dulu baru aku keluar dari ini. Kan gitu seakan-akan. Jadi, ya Allah, aku maulah bertakwa tapi kasih lo. Dia balik, ya gak akan sukses. Buktikan bahwa engkau memang bertakwa, dan Allah gak akan bohong, pasti akan memenuhi janjinya. Bahkan banyak sebuah hadis yang banyak disukai oleh para ulama dengan beberapa redaksi yang semisal ini, man taraka syai'an lillah awadzahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik bahkan darinya. Sekarang tinggal keimanan kita di mana? Keimanan kita, ketakwaan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah. Percaya enggak sih selama ini ayat-ayat, hadis-hadis, dalil-dalil yang bahkan mungkin sering dibahas dalam kajian akidah, nancap enggak di hatimu sehingga bisa terterapkan? Masa cuma mau meninggalkan ini takut nanti gimana? Sehingga enggak bisa dikatakan orang ini masya Allah, orang itu anu sih, mantap sih akidahnya kuat. Memang sih masih kerja anu. Oh ya enggak mantap lah. Ya enggak kuat lah akidahnya. Buktikan. Di sini enggak, sehingga enggak bisa dipisahkan antara akidah dengan amalan, akidah dengan manhaj, akidah dengan, ya karena Islam, agama iman itu bukan hanya ucapan, bukan hanya keyakinan, seluruhnya itu termasuk iman. Nah, di sini batilnya dan bahlulnya orang-orang yang sering ngomong yang penting kan akidahnya, manhaj masih gini-gini nggak apa-apa, itu menunjukkan akidahnya tak betul. Manhajnya masih kayak tabligh, masih nggak apa-apa, yang penting akidah, menunjukkan akidah dia nggak betul. Dia ngomong seperti itu menunjukkan akidah dia gak betul. Karena kalau akidahnya betul, ya dalam setiap perkara mestinya dia akan mengikuti dalil, mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya, mengikuti bimbingan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Di sini makna mengikuti tauhid kan yang dimaksud adalah itu, praktek, menerapkan, bukan sekedar ngikut kumpul. Kalau sekedar ikut kumpul kemudian enak masuk surga, iya enak sekali, iya kan? Yang penting ikut ngumpul-ngumpul, ikut itu ada datang, iya ikut datang, tapi nggak mengamalkan. Apa maknanya? Maknanya amal kalau seperti itu. Allah diutus, Allah mengutus Rasulnya untuk bukan sekedar dipercayai, bukan sekedar difahami ajarannya, tapi dilakukan, diamalkan, diikuti. Itulah yang membuat dia selamat, bukan sekedar karena dia kayak bersama kesana kemari bersama Rasulullah SAW, tapi ngikut enggak. Sehingga ketika Rasulullah SAW dimintai tolong oleh sahabatnya untuk minta doakan dia agar mendapat keinginannya. Rasulullah mengatakan, bantu aku dengan banyaknya sujud. Artinya kau juga ibadah. Kau sedang beribadah. Nah, di sini kita perlu memupuk, perlu menguatkan, mengokohkan akidah di diri kita sendiri, di keluarga kita, sebelum berbicara tentang orang lain. Benar-benar kita harus bisa gak menerapkan, menerjemahkan, mempraktekkan akidah ini, akidah yang agung, akidah yang benar, akidah yang menjanjikan kebaikan dunia dia dan akhirat di kehidupan kita. Bisa gak setiap pilihan-pilihan kita, sikap-sikap kita itu benar-benar dibangun di atas akidah ini. Ini yang penting. Bukan sehari dua hari seperti menancapkan akidah ini di hati kita yang akan berbuah dengan amalan-amalan yang menunjukkan kuatnya akidah tadi. Bukan perkara yang ringan. Nah, coba lihat kisah Ibrahim alaihissalam yang dipuji oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Rabbnya telah menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian, dan sukses Ibrahim melewati ujian itu, di tazkiyah, diakui. Kita lihat kehidupan Ibrahim penuh dengan ujian, dan beliau berhasil menanamkan prinsip-prinsip akidah di tengah keluarganya. Anaknya yang masih kecil, ketika dikabarkan kepadanya perintah untuk menyembelih anak itu, anak itu justru yang menguatkan. Ya, lakukan perintah Allah. Penanaman akidah yang mantap, anaknya justru bisa menguatkan dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ini itu. Kita harus benar-benar bisa menanamkan itu di keluarga kita. Maka para ulama mengingatkan tentang pendidikan anak, misalnya. Mereka membawakan misalnya riwayat dari sebagian sahabat menceritakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an fastadna bi imana. Dulu kita mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an, dengan itu bertambah imannya. Iman. Dengan sederhana antum ajarkan kepada anak-anak doktrin-doktrin keimanan. Tentang Allah yang berhak diibadai, Allah yang beri rizki hanya Allah. Terus diingatkan itu, apalagi di zaman sekarang yang justru syiar-syiar yang selain tauhid menyebar, mudah didengar oleh anak-anak kita. Tanamkan akidah itu sebagaimana Rasulullah menanamkan kepada keponakannya Abdullah bin Abbas. Ketika itu masih kecil, diboncengkan, diajari, ya ghulam. Ghulam itu anak masih belum baligh. Sambil dibonceng, diajari, ya ghulam, wahai anakku, diajari. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Diajari prinsip-prinsip akidah. Seandainya seluruh bumi itu bersatu padu untuk mengangkat derajatmu, enggak akan bisa kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Seandainya seluruh bumi berusaha untuk menjatuhkan kamu, tidak akan bisa kalau tidak, atau hanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ditancapkan keyakinan-keyakinan itu. Ketika dia minta pengen punya mobil, berdoalah nak kepada Allah. Kayaknya sepele, ringan, padahal kan jangan malah cuma sekedar iyalah nanti ya kalau punya uang. Dia terpikir sekedar untuk materi. Minta ya kepada Allah, anak, berdoa. Allah yang memberi rizki. Allah kan diantara amal ar-razak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sakit. Dia ngeluh sama banyak sakit. Nah, berdoalah anak, berdoa minta sembuh dari Allah. Allah yang memberikan kesembuhan. Adapun obat ini cuma sebab ini, tapi yang bisa membuat orang itu sembuh atau tidak itu Allah. Bahkan yang membuat hidup atau mati itu Allah. Di situ tancapkan terus yang sederhana-sederhana itu. Dengan kita banyak bergaul dengan anak di keseharian. Sebagaimana tadi Rasulullah sambil boncengan Ibnu Abbas diajari. tauhid, ajari akidah yang benar. Dengan itu mereka akan tumbuh di atas tauhid, di atas mengagungkan Allah, tawakal, mahabbah, khauf, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengamalkan amal soleh, diingatkan ini pahalanya surga. Jangan sekedar cuma diiming-iming. Nah, kalau hafal ini nanti ku kasih mobil-mobilan. Kalau hafal ini nanti kita bisa piknik ke mana. Dia akan cuma sibuk dengan dunia. Jadi ingatkan dengan akhirat. Itulah saat mereka pumpung masih apa, belum banyak dikotori fitrahnya, bukan masih kosong. Ya, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bukan kosongan. Kamu diberi anak oleh Allah itu bukan kosongan, sudah ada isinya, fitrah, akidah yang sahih, hatinya masih sudah lurus, tinggal engkau menguatkan. Maka ketika sering itu akan mudah dia terbentuk. Dia nggak akan bantah, ya nggak akan bantah dia. Iya kan? Oh ya, berdoalah kepada Allah yang beri rezeki itu. Nggak ada insya Allah anak mas itu nggak akan bantah. Iya kak, memang yang beri rezeki Allah, memang nggak akan bantah dia. Ada yang bantah? Nggak ada. Fitrahnya masih lurus, dia kan? Oh gitu ya bahaya. Begitu juga lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika istrinya yang harus ditinggal di gurun yang ketika itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan, cuma manggil-manggil istrinya Ibrahim kemana tinggal, nggak ditoleh. Karena itu cuma panggilan-panggilan ya biasa, orang ditinggal, orang yang disayangi, orang yang ditinggal sendiri, manusiawi sekedar. Tapi ketika dia mengatakan Allah amaroka, apakah ini yang memerintahkan Allah, baru ditoleh oleh Ibrahim. Iya, keimanan yang sudah berbicara, dia sudah mempertanyakan hujah, dia sudah kembali ke akalnya, nalarnya. Oh ini Ibrahim, gak mungkin ini. Oh ini iman, maka dia memastikan apakah ini perintah Allah, baru ditoleh oleh Ibrahim. Iya, dah, tinggal pergi. Istri, ya kan nggak pasti kan, nggak mudah membentuk keluarga yang seperti itu. Istri yang mudah sekali untuk dikata, iya ini kata Allah, selesai. Dia terdiam sudah pasrah saja. Coba istri antum, wah tetap merangnya nggak peduli ini perintah Allah, perintah siapapun, nggak bisa pokoknya ini. Menanamkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah, Allah gak akan muji sedahsyat itu kepada kita. Allah tahu level-level kita gak akan seperti itu, gak akan sampai diuji seperti itu. Pasti sesuai dengan kemampuan kita. Maka kuatkan. Dan di sini pentingnya mendakwakan tauhid, prinsip-prinsip tauhid. Oh dia tenggelam dalam kemungkaran macam-macam. Gimana mulai? Tauhid. Ajarkan kebesaran Allah. Ingatkan itu. Itu dakwah tauhid. Jangan malah banyak dibantah tentang kaidah fikihnya dia gini, dia tauhid itu. Keimanan itu yang di terus dicekokkan, dihantam-hantamkan kepadanya, terus diingatkan. Dakwah itu tauhid. Ini inti dakwah kita dan inilah. Jadi bukan sekedar kita menggabungkan diri sebagai pengikut dakwah tauhid. Tapi maka sebagian ulama mengatakan apa artinya sebuah dakwah kemudian dianggap sukses hanya karena pengikutnya banyak. Sebuah dakwah dianggap sukses adalah ketika dai-nya dan orang yang katanya mengikuti itu benar-benar melaksanakan apa muatan dakwah itu. Jadi kita sering ngomong, oh masya Allah mereka banyak seperti. Gak usah terkecoh dengan seperti itu. Banyak tapi gak bermutu, banyak tapi gak jelas arahnya. Bukan, gak kenal juga salafi itu apa, gak kenal juga akidah yang sahih itu, manhaj yang benar itu apa. Dan memang Rasulullah mengatakan yang akan terus menang di atas hujah itu ya memang satu kelompok kecil, sedikit. Kecil tapi menangan. Ya kan? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada di tengah umatku satu kelompok. Ta'ifah, kelompok kecil. Yang ini ketika dibandingkan 1:72, kelompok kecil. Dia akan menang di atas al-haq. Ya karena ini bermutu sedikit tapi kokoh di atas akidah yang benar, yang sahih, dan dia terapkan benar-benar, dia setiap mengambil sikap. Itulah dia. Dia walaupun kecil, walaupun sedikit, menang dia. Dohir al-haq. Tidak bermadarat bagi mereka, orang yang enggak mau nolong, enggak mau bantu, orang yang menyelisihnya enggak akan bermadarat. Enggak merugikan dia. Dia tetap menang. Selama dia masih seperti itu. Selama dia masih di atas al-haq seperti itu. Dan kembali ke tadi, sehingga ketika para ulama ditanya, ada sudah yang banyak bertanya kepada beberapa ulama ini, bagaimana saya bedanya manhaj dengan akidah. Seluruhnya ringkasnya, ya enggak ada bedanya. Akidah dengan manhaj, ya manhaj itu bagian dari akidah. Ya akidah itu adalah manhaj. Enggak ada bedanya. Jadi enggak bisa dipisah-pisahkan. Ini diantara subhat mereka, ya kan? Oh manhaj, ini orang ini terlalu keras terhadap manhaj. Yang penting kan akidahnya, dakwah itu akidahnya. Itu menunjukkan jahil. Memangnya syahadat itu cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah gitu saja. Kan enggak? Kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan enggak bisa, walaupun orang sudah bersyahadat la ilaha illallah tapi enggak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bertauhid, enggak syirik, tapi kan enggak, tetap enggak benar kalau dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sudah jam berapa ini? Itu betulkah jam itu? Betul. Boleh. Mau sampai jam berapa nih? Sudah dulu ya. Sudah dulu. Persiapan maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin disampaikan sebentar.